Indonesia. Beli goreng no bulu babaya, jualnya marah aku dikejar. Jangan cepu gua anak polisi, macam-macam lu gak bisa makan nasi. Terus makan gorengan perutku terisi, selapa rasanya pengen nambah lagi. Pulang-pulang bawa nasi padang, beli sama kawan lauknya pake rendang. Mobil Fortuner bensinnya habis, jemput langsung dari Sultan Middle East. Pulang sekolah gua kabur ke Paris, kaki buget gua juragan keris. Karena sok kaya bisa ditakis, ambil simnya paling langsung nangis. Gua ada cerita dulu ada orang aneh banget sumpah kayak gini tuh. Mabuk ji abis 5 botol, suruh ambil wipol dia malah megang kontol. So kaya dia beraknya di mall, dia itu geng entotnya di bool. Gubernur GW kerjanya di mall, idu meler kalian parasetamol. Kemarin sok keren, sekarang kau jadi tolol. Cukur jembut berdarah siram pakai alkohol.